Saya dari hamba Allah di Banjar. Kemarin pada bulan Safar, kita melaksanakan sholat sunnah Safar. Kemudian sambil membawa air di baskom, kemudian ada ayat suci Al-Quran dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air, dan airnya diminum. Bagaimana hukumnya? Ini barangkali serupa dengan amalan yang ditanyakan sebelumnya, yaitu rebu wekasan. Iya. Tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang sahih tentang sholat sunnah Safar. Ya, maka itu termasuk kebid'ahan. Adapun meminum air Al-Quran di dalam baskom, hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya hal itu dihindarkan. Dan hal tersebut bisa memalingkan seseorang dari yang disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Ya, yang disyariatkan apa terhadap Al-Quran? Disyariatkan untuk dibaca. Kalau ada yang sakit, bacakan Al-Quran. Ya. Sehingga orang yang melakukan amalan seperti ini bisa memalingkan dari hal yang disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Ya. Yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sakit bacakan Al-Quran. Ya. Bacakan, bukan dilarutkan di dalam air baru kemudian diminum. Nah, ini hati-hati juga kalau tintanya beracun, itu bisa mungkin memudaratkan. Taib. Allahu a'lam.